Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah an'ama alaina nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa siratan munira. Balagha risalah wa 'ada al amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tayyibat Allah usikum wa iyyaka bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'in asal hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadithu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Hadirin mukarram para alim para ulama ingkang kita dereki mauidhoh khatamanipun wonten asalipun Bapak Ketua Soho Anggota Takmir Masjid Nurul Amal ingkang kita muliakan lan mugi-mugi ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten asalipun kru Baitul Mal Abdul Rahman bin Auf yang kami muliakan dan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumrambah sedoyo kula rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan ingkang kita muliakan lan mugi-mugi ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kanthi ridhonipun Allah saha takdiripun Allah. Siang menika Allah Subhanahu wa taala ngempalaken kula panjenengan sami wonten saklebetipun masjid ingkang junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring pandika ahabbul bilad ila Allah taala masajiduha wa arhabbul bilad ila Allah taala aswamuha. Rasul nate paling pangandika panggenan ahabbul bilad ingkang paling dipun remeni tempat yang paling dicintai sakwebetipun wonten bumi menika dipun remeni dipun cintai Allah Subhanahu wa taala nggih menika masjid Tuhan. Masjid-masjidnya. Wa aghdhul ila tilawati taala aswaquha. Dan tempat utawi panggenan ingkang paling boten dipun remeni Allah Subhanahu wa taala aswaquha. Sama saking kalimat sukun. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kristo sukun. Sukun itu apa? Biasanya sih kok digoreng itu ini itu sukun. Ini pakai kok. Atas itu apa? Koken. Tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Ewa peringatan kata umat manusia, bahkan umat Islam sendiri langkung kata memakmurkan pasar tinambang memakmurkan masjid. Amerika, Amerika gimana? Mereka masuk ke Mereka gimana? Langkung kata-kata kan? Terus narikkan ini perkurang-kurang adon-adon. Masya Allah, kadang-kadang musola, masjid, langgar, ngantos menambah, ngajeng masjid pun terata, sebab boten muat. Akan tetapi itu hanya bertahan pada 10 hari pertama. Lalu betul 10 hari kedua, terjadilah yang namanya kemajuan sof. Please, kemajuan sof. Sebab sof yang bersoyo, masjid. 10 hari ketiga semakin maju. Padahal 10 hari ketiga itu adalah di mana Allah menurunkan malam yang lebih baik dengan ukuran 1000 bulan. Utang 83 tahun. Ning kadosipun rikami iman dakipun lailatul qadar wonten peken nggih. Sebab kadosipun nek 10 hari terakhir pekenipun saya amin. Saya rame. Terus kadosipun menghadapipun mungkin karena dirasa turunnya malam lailatul qadar wonten peken terus berbondong-bondong tindak peken. Bapak ibu, ibu ibu. Bapak ini ditanya ibu ini lihat putra ini burung kaya kata ini burungnya gak nanggo kaya kata ini sepatu sandal burung buku ribut boleh utangan barang dilakoni bodoh abot abot di odoh kata orang Jawa akhirnya masa orang masjid kosong. Nah kita ngerti siapa tadi yang ada, dialah yang komat. Siapa tadi yang komat, dia juga yang imam. Yo imami, yo ngadani, yo memati. Volkan. Kenapa volkan itu? Gorongan. Ini yang terjadi masing-masing kita makin besar, makin megah. Ini sedikit dari pembelinya. Ini keprihatinan. Mila hari ini syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala, kita ikrarkan alhamdulillah. Siang menika kita kumpul di tempat yang terbaik. Tempat yang paling bagus, yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Sebab di dalam masjid yang banyak kegiatannya adalah positif. Di sini kita selenggarakan tawasul haq wa taala. Sobi-sobi eling-eling saling ingat mengingatkan benteng kalian menentukan di pasar tempatnya ngejewu kata-kata pasar yang pertama riba liya paling banyak berputar di pekan preso riba riba liya itu paling kata berputar di pasar dan di pasar banyak orang yang senggoro turun ngakusi nomor boleh bahasanya seborong ngakusi ngakali ada yang datang pagi-pagi kasih masuk pasar kira-kira wong arek turu kuwi senengane ngabusi. Sing pedagang mesti siap-siap. Ketika kemudian datang, Raden Matur tanya nyanyangan, tawar-menawar. Apa kata si pedagang? Mau ke kasih wis ana sing wangi nenyang semene, ora tak penake, sampeyan teko-teko nenyang mung semono. Niku sing bodol wis ngabusi. Sing arek tuku nggih, siap-siap senengane wong bodol ngabusi, wis suudho. Biasane bakul wajah-wajah ini wajah pimpinan kok ngene. Siap ngabusi. Langsung apa siap? Kula niku apa tangkep mriku niku regane murah tapi iki kok ora. Sama-sama berkeinginan. Inilah masalah. Terus ketika itu kata Nabi, Afdhalul Bilad. Tanah panggenan sing paling dibenci Allah itu pasar. Mula wonten nasihat Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, sampai memberikan satu nasihat dan kita untuk nasihatkan ke Nabi. Janganlah engkau menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan janganlah engkau menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Maka ngaji itu penting. Kapan-kapan kita sampaikan atau ustaz lain makin masuk sini menerangkan fikih masuk pasar. Orang aturan ini mau pasar itu, gitu? Pak bapak ibu deh, betul-betul sunting perbu, sunting udah pakai rakyat dan lain sebagainya. Karena yang namanya pasar makrokah, syaitan. Tempat di mana setan masuk menggelar pagelaran. Nah setan pagelaran apa? Botol macam, lupa. Pokoknya setan itu merekrut jamaah semakin banyak dan akhirnya adalah untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ini yang pertama. Kalau sekalian syukur kita datang Allah, mari kita bersyukur. Syukur yang kedua, dua nikmat berkumpul jadi satu. Orang kali nikmat yang kempal dan tersunggal. Yang pertama, sayidu na'imid dunya. Ingat nomor kali, sayidu na'imil akhirah. Sayidnya nikmat dunia. Yang pertama, sayidnya nikmat dunia. Apa itu sayidnya nikmat dunia? Nikmat sehat. Sing derek pakyo sehat, makin tinggadak, siap-siap periksa. Eksi, inggil nomor anda. Nek anda pakai menyate saran-saran itu menyate nek MC pun ngada puluh-puluh sangat puluh makin menyate saran-saran menyate sate biji lemon ya nek anda kalau bayar ya kalau menyate sate tidak tidak bayar nanti yang tinggi ya oke berkuli utawa saya rendah ada tinggi salam transfer keseimbangan mungkin dia kalau bisa tapi paling tidak alhamdulillah juga Pak masuk ke dalam masjid walaupun lantai dua masih diberi kesehatan ini satu kenikmatan kita bangga ada Bapak Takmir yang Pak siapa yang Pak Hamid ya. Beliau sudah sepuh 60 lebih beliau masih subhanallah gitu masih beraktivitas memikirkan kemakmuran masjid. Ini satu nilai yang perlu kita contoh. Bapak sekalian, ini kenikmatan pertama yaitu sayyiduna ini dunia. Nikmat terbesar ukuran dunia yaitu nikmat sehat. Sehingga kita sakit ngerasakan benten pun satu, makan enak. Dua, enak makan. Benten badan. Ibu-ibu ini kan banyak ibu juga ya. Makan enak, benar enak makan benten. Apa bedanya? Pundi kang langgung keco enak makan. Nek makan enak itu sih dimakan dan enak. Ini durung tentu ketika makan itu enak. Tetapi kalau enak makan senajan sih dimakan oleh ukuran penakeh pola enak, ini jadi enak. Kulon yang besok, yang kampung. Negeri saya lebih namanya daya, aku gak di sini. bersama, ya. Al daya itu sebab plus saking daya. Ini dayaan. Daya kulo, daya modern pun apa pada suci. Betul daya piko ni. Bapak ibu sekalian, kulo lari deso. Nalika ini kulo merasa sebuah kenikmatan makan. Saya makan, makan ini hanya sekedar sego jagung. Sego jagung tambah udan plus penggal lain rempeyek teri gerak tokre. Subhanallah enak saya sungguh nikmat sekali hanya sekedar itu sepele sego jagung urak-urakan rempok-rempok kembang-kembangnya bahkan kebanyakan di sekitar kita ini ada pengkokium, ada namanya lah lupa saya iya kenapa bu? Wah, betul ya sendiri. Nengok, terus saya itu. Kalau nanti makan siang bersama Presiden Habibie, waktu itu beliau masih presiden di Jawa Barat. Ada undangan para ulama se Indonesia. Kemudian kami menyertai seorang kiai begitu di samping kami di samping beliau, sehingga ketika makan siang itu bersama Pak Habibie ada undangan makan siang. Masya Allah, makan enak kali enak makan itu sakit loh rasakan. Saya begitu melihat makan yang macam-macam, nengkol perak utak. Wah pokoknya ini ya, rasa corong tak isin pak. Waktu itu sampai nengkol sih sok ngawal Pak Presiden tidak tahu nih waktu itu makan apa nih loh. Anu tuh yang pro yang mengurusi lengket malam. Yang paling enak yang lengket. Padahal ke manggung di warung jas pinggir juga mereka begitu banyak. Ya Allah, itulah makan enak dengan enak makan itu berbeda. Karena apa? Sayidun na'im dunia. Sayidnya nikmat dunia. Yang kedua, sayidun na'im akhirah. Sayidnya nikmat akhirah. Kalau buka akan sedap. Kalian saya tulisan ini. Ini kita sampaikan sayidnya nikmat akhirat. Allah mendika di dalam surat Ali Imran ayat 91. Oke, ingkang asma Al-Qur'an. Pun saya Qur'an kula kalih jenengan sami napa mboten? Sami. Sami. Gegep pusate ngapusi. Niki Qur'an surat Ali Imran 91. Ada yang kan mau betul-betul ini ngasih lo pas nonton itu betul-betul lah. Oh waktu itu mendengarkan ngasih deh. Nonton. Bisa mulai nonton udah nggak pengawasan kali ngasih Quran. Nopo kenapa? Modern. Ngobrol hari ini kita mau salam-salam kenapa? Minggu-minggu deh. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wahum kuffarun wahum kuffarun falayuqbala min ahadihim milkul ardi zahabawalawistadati Wa ma lahu Niki mau mau surat Ali Imran 91. Ingkang walaupun waos panjang sekali dan bagus sekali bacaannya, sekaligus artinya. Neng kita mboten ketinggalan ikan tuh pahala utawi ganjaran seketik kita sampun maos tunggal ayat. Bagi Rasul nanti ngedriko mangkoro aharfan min kitabillah. Sinten sing maos Al-Quran mangkoro aharfan sahuruf baik saking Al-Quran falahu bihi hasanatun. Piyambakipun pikantuk setunggal kebajikan. Wal hasanatu bi asri amtaliha. Satu-satu setunggal kebajikan itu dilipat gandakan 10. Mangantos Nabi ngendika la aqulu alif lam hafun. Saya tidak ngendika kata Nabi aku ora ngendika. Yang alif lam itu satu huruf. Walakin alifun hafun wala munhafun wa munhafun. Tetapi saat alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini setunggal ayat ini huruf kata orang tak itu. Nek iso maca Quran alif lam mim baik satu huruf dilipatkan kali 10 berarti 3 dosa. Lu kayak bucin maca Quran kamu kata monggo guru. Ini kok oleh lu kata nek maca monggo. Tak arek mangkat nek sawah yo luwes, tekan sawah yo luwes kondur sawah. Luwes. Apa meneh karo ketan saya luwes. Nek wis jenenge maca monggo. Di maca monggo itu sok katam tur tartil. Pojok tekan pojok kasih judul iso nenek kampung pun dadar justru menelamian tidak tosak dunia pengajian orang perkum dihilir malah assalamualaikum amabatu wassalam lari kabeh sing arek di sampai kaki opo gitu nenek wajah tonggo masya Allah gitu nenek wajah tonggo ono sing duwe radio anyar diwaca itu yurnya ya ada yang berkini di wajah ada yang berkini ada tanggane yang masuk angin ada yang tanggane itu gedung bioskop semakut ini sebenarnya nomor itu hasil itu ya itu ada nek ada tanggo yang ciloko seneng neng nek ada tanggo yang seneng malah saya usah kadang-kadang mencurigai itu apa ya? Nyubiani kalau itu mungkin orang-orangnya bosok Jawa tadi kalau laki-laki bosok Jawa itu yang terjadi ini orang di masyarakat begitu untuk saya 5 tahun nikah belum kagungan putra domongke dari Tombo untuk saya 5 tahun nikah dua yang mulai kalau aku sini terpandai sekali aku terlalu tapi masyarakat kita dulu ya Allah gitu kan Pak. Jadi ada yang gak punya anak juga dibicarakan yang anaknya anak banyak atau banyak anak nek banyak anak nek anak banyak woi bahasa itu penting nek anak banyak jenenge Mas, ini ya ah, banyak namanya apa? Ah, ini bosok Jawa setinggal tadi ini Blengur itu ah, banyak anak lain mau gue ikut kita pahami saya mengantarkan ayat sebelum kenalan taruh secara radio ini syukur dulu Ima dalam bahasa tajwid itu gunah gunah itu benar kalau ini memang ngajinya itu harus banyak itu kalau tahsin, kalau tajwid hahihubah huhan hamihah nahinal muhnimahihan hamihah. Nek kata lagi mana? Alham harus bersih. A juga ada di sini, bukan nga. Alhamdulillahi rabbil nga. Kok nga? Ngalami, ngalamun, ngamuk, ngom. Ngomong nga itu yang A. A, ai, oba. Au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a ena a gho ghi hu bal gho mulai tutup nasi goreng baru nas gho pasir gitu baru nasi goreng nas gho jadi gitu kan nek mau tak jelas bakwan bakwan jadi ada A-nya A ba jadi ada di jalan A beda A I U ba tidak pakai A nah gitu nek A A I O ba enak nah saat ini itu udah suara seneng ngocok Quran karena makhluk ujung hurufnya orang pas harusnya abun menurutkan mereka yang mau 5 lembar dan oleh lembar rasanya ini simpok dibuka aku gak lulu dibuka aku gak lulu itu terjadi ini kok rapas kita enggak kan berani apa namanya tas dan sebuah kembali pada materi berhasil mah bahas mah menikol innaladi kafaru innaladi na kafaru sungguh orang-orang kok tewas? Sungguh orang-orang yang kafir ibu bapak, bapak ibu mangkresani kulon terjemahannya dengan bahasa apa adanya innal innal lagi maka tahu niki bahasanya sungguh sak temene wong-wong kan kafir arek bakare agamane apa wae nek ora Islam niku amin ya tidak kafir agamanya apa saja selama kita Islam itu tetap kafir midere ada gimana mau agamanya apa saja kalau dia beriman baru dia tidak kafir. Nih karena saat ini itu musuh-musuh Islam itu pinter. Jadi kalau Islam berat nih sesungguhnya orang-orang kafir bawa jumlah kafir yo. Nah jadi orang iman ini mau jumlah kafir lah ekstrim. Mau tergantung? Jadi takut menyampaikan apa adanya. Karena tuduhan-tuduhan yang macam-macam orang-orang yang tidak suka dengan Islam membagi Islam ada Islam nasionalis ada radikalis, ada ekstremis, ada liberalis, macam-macam. Ini sebenarnya yang bagi siapa? Yang bagi itu musuh-musuh Islam. Kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, yang penting ini dari Allah dan Rasulnya itu Islam. Mau Ahlussunnah wal Jamaah. Ngerti? Sungguh orang-orang kafir wa matu lan mati wa hum kufarun. Mati masih tetap dalam keadaan kafir. Falai bala mangresani. Itu kalimat pakai lan. Nate mondok sing nate mondok berbahas pernah apa nih agak sedikit banyak kenal bahasa Arab beda lan dengan la nek la tidak nek lan sekali-kali tidak. Jal, bosan seperti ini apa? Nolong apa? Sekali-kali tidak. Jika ada yang bosan jauh, pisang-pisang kurang, gitu ya. Orangnya apa bosan jauh di luar? Pisang-pisang kurang, bapak belas. Jadi orang banyak di tompo nopo sing boten badhe dipun tampi nopo niki falayu palamin ahadihim milul ardi dahaban emas yang dikeluarkan milul ardi sak rumahin bumi wujudin emas dikeluarkan walaupun ada di kanggo nebus meng Allah Subhanahu wa taala maringi keimanan keislaman lajeng tiyang-tiyang kafir niku ngetoke masak gedhe bumi supaya pikantuk iman niku falayu bala ora rek ditampa babarnas babarisan atus pun apa ibu bapak sekalian kita niku orang kaya karena punya iman, punya keyakinan kita beragama Islam itu nilainya kaya dene milul ardi dahaban emas sak gedhe bumi sebab emas sak gedhe bumi ditukar untuk mendapatkan iman Allah boten badhe nampi mila dari 16 atau 17 nama hari akhirat salah satu namanya Yaumul Nadam, hari penyesalan. Dari setiap nama hari akhirat ada namanya Yaumul Nadam, hari penyesalan. Jajal, bosok jawabannya, nek hari penyesalan apa? Men, betul ngaku kalau soal ada jawab apa? Hari penyesalan, kok udah ngerti ini masalahnya? Hari kusiko ada? Hari kusiko Dino gelo hari penyesalan Dino gelo ngintai akhlet kabeh berdulo jangan kalian beramal salah sing beramal soleh mawon gelo kok rakeh aku jadi beramal soleh jangan kalian orang tau ngaji sing ngaji setahun ping telu mawon gelo kenapa ping telu kadang-kadang ngajinya ini jauh Isra' Mi'raj mulutan kali Nuzulul Qur'an. Niku gelo kok ora lapangan. Berarti kan lalat ya. Lapangan kok ora iku Pak. Kebulanan. Sing ngaji bulanan gelo aku ben ora ninggon. Seminggu bisa ngaji. Terus kok ora ape. Sing sedekah infak gelo aku ben kok ora akeh. Mila sedekah sing paling kata infak kotak mahu niku sing paling makah mlebu masjid pahlawan nasional sing sering mengunjungi masjid niku namung Pak Imura kaya ini ya Pak Imura atau jadi Pak Imura di masjid niku apa? Samurai perdian pahlawan nasional sing paling kerap mlebu masjid niku Pak Imura kok rada loko Soekarno Hatta padahal Soekarno Hatta itu nganggo pensiun lho patut nunggu sesuatu masuk pulau nopo presto itu nek lagi murah itu nopo nah pas sewu jadi kelasnya kelas tadi murah itu sewu gitu sewu gak kok sewu gerok kok biar murah satu sewu sing satu sewu gelo aku biar orang aku yang akeh dan seterusnya maka disebut hari penyesalan ibu bapak sekalian niki orang-orang kafir di akhirat akan mengeluarkan emas nek jamunya nek gak ngerotan sing tiang kafir itu kaguman nek kafir kaguman apa bisa pak ya itu pasalnya orang kafir punya uang, punya masuk gerak atau seluas bumi dikeluarkan itu boleh jadi tompo. Niku orang kafir Nah kita punya iman bulan ini kaya sekali. Kalau jadi ngaten, leh joko iman itu lah pakai tenangan. Beda leh joko emas. Ibu, orang yang ada bulan masak besar sak lumayan bumi. Nek onten itu jual leh beli kendi. Jual wadahnya apa? Nek bambar bambore sepiro. Nek keranjang keranjang itu singgawi soko. Emas kok sebesar bumi dikeluarkan, diinfakkan untuk menukar kekafiran supaya mendapatkan keimanan. Anahi kata-kata yang saya lihati wong kagungan emas menten iku lho nyimpen niku jan tenangan penting to. Sakle tenang dulu saking tenangane penting. Wadai buntel nasek dorang ati dilepoke lati orasine dikunci. Mongko lati ning jero lemari lemarine dikunci. Mongko lemarine ning jero kamar kamare dikunci. Kamare ning jero omah omahe dikunci. Omahe dikunci ngarepe kok iso ana satpam satpame dikunci so satpame ora loro siji entuk siji jego supaya emas kan seperti ini tidak selalu main bumi men ora ilang niku njogo emas padang jendela sing ditralis masyaallah. Ning jaga iman, jaga emas. Lah sak iki nek jaga iman. Masya Allah diajak ngaji, insya Allah. Napa? Lah kok padahal ngaji niku jaga iman. Pengajian itu jaga iman. Nek ibu ngaji ngene iki aja dadi alhamdulillah ngerti. Nek aku kelu duwe daripada wong sing ora iman. Mula nek ana ibu bapak kau aku ganjak kecil orang diopo-opo iru bapak ibu itu kaya karena punya iman. Nek iman itu harus dibuka emas emas sak dari bumi bayar iso. Nek kok orang sini buka nek ini ora duwe opo-opo ini tauhid ini akidah. Sangat penting kita pahami ini iman itu harganya mahal. Nila monggo dipelajari kalau ini kalau kelangan 3 kilo emas. Orang buka teja, orang buka teja itu kehilangan emas, karena dia toko emas, bukan buka tejanya, tetapi karena cabang-cabangnya juga begitu banyak akan menggansal toko emas. Kemudian salah satunya itu kejobong namanya, kecamatannya di Prabandia itu sampai kedatangan perampok jam 1:30 siang. Hanya waktu 12 menit toko kondor-kondor itu kehilangan 3 kilo. Depannya toko Mas Nur, namanya toko Mas Nur, niku ming 2 menit kehilangan 3 kilo, 2,5 kilo. 2,5 kilo ming 2 menit. Rampok. Engko sing rampok iku gedhe. Sampai kondor-kondor baru mlayu wis sudah motor kali. Sing rampok iki mlayu wis sudah motor, kondor-kondor itu moyak, mboten mobil. Aduh ditabrak. Ini malah kemudian perampoknya ini bangun terus ke arah mobil kontrol langsung merem mandek perawani. Ini orang mempertahankan emas 3 kilo. Ini mempertahankan iman sulit pak, banyak yang diajak nasi. Ini kalau dari bersyukur ibu-ibu, ini desanya apa lagi? Metro itu desa? Lapangan. Anak besarnya mau pergi. Kau mah? Kau orang yang beriman kan kau mah? Subhanallah, akhir sini. Rokok ini ada mobil, ada tengah rokok itu muncullah. Makom begitu, saya tak kau tangkap ini. Kau mah? Kau? Nyokot nyokot itu loh. Oh, kau itu. Makom. Ya, makom ya. Nikah dan pengasian subhanallah akhir. Kata subhanallah, mungkin-mungkin ini salah satu ikhtiar kita jadi iman. Ini jadi mana yang nonton pengajian kamu boleh? Insya Allah ya? Ya, makanya siap untuk pada dia. Ini dari si pulau, maksudnya kan? Ini mengawali sesuatu, gitu kan? Terus terusnya. Terus sekalian, ini iman mari kita jaga. Selanjutnya, terkait dengan judul, mengembalikan jadi diri muslim dengan memurnikan masjid. Memurnikan masjid. Ini saya kalau tanya ini, nama saya. Nama saya orang tua itu dulu ketika kutasih dalam rahim ibu niku nyimpu dan Allah kongkor dan alam pertama betul muda pulau mbah pulau nanti kalau eh naik pulau ibu pulau lananmu dati ya lah begini saya ini gak mimpi koma lananmu dati lah karena ning Indonesia lanang muda jadi nek ijazahe misalnya ngene iki tetapi nek arepe dan kersanipun yang sedaya sepuh niku lanangmu ngoten iki sejarah terus kronologi daripada diberi nama koyo ning Arab ning Arab ati benah Arab Arab ati imam syaitan apa itu? Oh anak lo mah jenengane napa Pak Imam Musyaiton. Napa apa? Ning sini arep artine Allah imamnya setan. Lah ya beri nama ya Jawa ini syukur datang Allah sebab ibu bapak kula ndak pernah mondok, ndak ngerti arep-arepan alif bengkok alif jejeg ning ora pati paham. Lah niku pakai bahasa Jawa lananmu tengok gelangku konten seorang nopo nek Satpol PP itu kepala atau ketua kepala ya kepala Satpol PP Magelang ini ku merikin ku kalau kalau kan mantan abdi ini kalau pernah berapa ini nggak saya tahu kali kalau mamanya bagus sekali kalau luar Jawa dulu tuge bondo mulut satu lagi milih-milih kelahiran ini sasi bodoh mulut sedih dolu tuh ini kan mama gak mau pulang beri nama saya mau karpe lah gitu ya nah ini kenapa kami di bulan sekalian kemudian kegiatan pulau konten pondok modern assalam silakan yang putra putrinya jadi pondok ini ini dari pondok nek mangke kinten-kinten misalku kalau nanti ekonominya juga ada kekangelan makin suara rek tau mriko makin konsultasi kali yayasan insyaallah bisa sekolah di sana. Nek kados pun mriki aja nang pondok mangke. Allahumma amin. Allahumma amin. Terus kula mriko nang pondok sekolah Allah ibu bapak paling remen nek kagungan putra niku mondok. Nek ibu bapak aja sempatan ada seneng nek putrane jan pancen abu jane. Nek mondok niku abot atau migrasi setengah sekawan. Kan mboten. Lah nek stek ijo paling gak setengah sedoso. Mung kan teng pondok niku ora ono TV. Teng pondok ora ono HP dan sebagainya. Nek udah ngene. Nek paling jarak bapak ibu sing kremen nek putar teng pondok. Malah kadang-kadang nek diku putar niku nonton pundi namung wonten pondok. Ide-ide daripada bentuk sekolah kok jelek nemes lu wong ning pondok kok ning namung padahal di pondok mau sing gagah nek muni gagah ku SMP nopo sing favorit nek iki nopo nek kulo tes sepi kali manggung niku bangga padahal saat ini ya Allah ini kita kan baru saja mendengar berita pemerintah khususnya pendidikan juga bingung karena apa? Karena manusia memandang dari penggede korupsi penggede korupsi narkoba orang narkoba barang ini narkoba itu produk lain nasi pun bawang ini bodoh masya Allah sampai-sampai kemarin pagi gue mendengar dari radio Elsinta bahwa parlemen itu bukan apa itu namanya yang dimulai bisa sebelumnya parlemen itu bukan pilar ya parlemen itu bukan pilar demokrasi ini malah dimulai pilar korupsi ini aku masih terjadi di Prabu Elsinta kemarin pagi pagi rame lagi korupsi benar kata dia. Masalah korupsi. Selama orang agama sampai sekarang dengan pendidikan juga berpikir bagaimana penekanan pendidikan agama. Karena sangat penting. Pendidikan agama ini dasar. Bila monggo kalian naos, kalian memanggulkan masjid dalam rangka satu menjaga iman, ngeten. Yang kedua diantaranya menambah ilmu dengan memanggulkan masjid. Niki tetap mengangkulo anak lo sampun gansal bapak ibu sekalian. Sing nomor gansal nembe seminggu. Niki jadinya lo buat mereka jadi belajar terus jadi. Kalau begini kalau begini kalau sabar itu akan dibayar tuh konco. Sembilan ke aku esuan yang baru beli. Alhamdulillah ini mangke syukuran. Mengerti? Ini tasnya gansal itu putri sedoyo. Lo tasnya anang dewe. Mengerti? Ini mana rezeki? Putri. Alhamdulillah ini rezeki dari Allah dan amanah mudah-mudahan menjadikan pasukan kita beri ibadah. Selanjutnya kalau sekalian kalau juga akan ini gak mau kosimah lo ini. Apa? Pun jambi nih 11. Saya diberi waktu berapa menit lagi? Ini saya judul nih, ini saya kosimah. Judulnya ini sih belum bahas. Nah, sekarang mau ramu nih. Ini ibu ya, ibu sekalian. Pertama ini dulu. Mudah-mudahan lain waktu kalau saya langsung merendam sesuatu lagi dulu ya. Kalau sudah selesai, ini penting. Amar umati mabai nasiti ilasab a'in. Umur umatku antara 60 hingga 70. Waktu hubungannya justru sedalika. Sangat sedikit sekali yang lebih dari itu. Umur kita sangat pendek, penting. Kita pahami. Amar umati mabai nasiti ilasab a'in. Min antarane selidak tekan pitung puluh. Datosnya saya saat ini kursi ke Dato romake selidak pasti untuk kesempatan sedoso tahun. Men saat ini pun selidak Men umurin kuwa selidak ya misalnya kalau umis sama kan pun ngomongin pun. Kalau umurnya bisa lebih dari apa yang disampaikan Nabi, wa akulluhum termasuk yang sedikit man yajur budalika akulluhum sekedik sing tunjur sekokui ateges itu ada bonus tetapi jumlahnya sedikit limited edition nomor berapa ini bahkan langka orang kek tunggale ngetune sekopak beliau tau kek ngerti ya? Limited edition. Ini sangat sedikit sekali, hanya sekian, hanya 60 dan 70 rata-rata. Nek waktu itu pun dikurangi sare, kami memahami. Sare nanti toniko, jujurnya kalau umurnya tidak boleh le sare 20 tahun. Gimana? Karena dalam 1 kali 24 jam itu hampir sekitar 6 hingga 8 jam kita tidur. Nek sing tidur yo bangun. Tunggu kok sedina 12 jam yo bangun. Nek nek asik transare yo boleh terhadap badan. Islam mengajarkan jangan berlebih-lebihan. Salat di rumah kakean. Di salat subuh ngono rakaat barang. No. Gitu. Jadi gak boleh sesuai yang kurang. Ini penting untuk kita pahami, Yusufu untuk menyadarkan bahwa waktu kita di dunia tidak lama. Niku mawon kesih dikurangi sing jenenge balik. Balik 5 tahun. Saat ini nek 6 selida dikurangi 20 bare 40. Lah saat ini tekane balik itu amal saleh itu. Sebab nek dereng balik dereng itu amal saleh amal saleh. Ruhi al-qalam an-palatin. Malaikat mengangkat penanya menulis. Itu tidak ditulis amalnya manusia an-palatin dalam 3 perkara. 1. Aninalim hatayas tayyidur. Dari tidur hingga bangun. Terus wong turuniku orang-orang. Moco Quran masih terunjus itu 10 orang lagi ada ikut turun. Jadi orang tidur enggak ada angin naik kata ya saiki itu. Yang kedua, anisobi hatayah talima. Dari Bali hatayah talima sampai dia balik dewasa. Cak cilik niku nek ngamal elek ya dicat elek, ngamal apik ya durung dicat amal apik. Ning nek ngamal apik mengkulinakan, nggih. Mengkulinakan lho. Hake yang terus biasa apik ngeri. Nek itu dari anak-anak, hanya orang sawah sering ngeriko. Nek bocah cilik ini saya ditanggung wong tua, ini juga benar. Yang benar itu anak kecil belum dinilai, tetapi membiasakan itu penting. Lalu nomor 3, anil majmuni hatta yakila. Dan gila majmun sampai yakila. Yakila ini nomor panas buyakal. Mulai nek wong edan iku mbok kaya ngopo lakune, lakone, perbuatane ora dicatet rugi apa. Malah tak kira ngamal salah yo ora dicatet, ngamal saleh yo ora. Yen sewu kudu mrene-mrene ora kanggo disono yo ora dosa. Sing dosa niku wong waras nonton wong edan kudu. Gitu, Pak. Jadi orang gila gak ada gila itu. Ini penting untuk kita pahami bahwa kita ini ingin saya buka, kita ini saat ini itu masuk di cakel. Padahal nanti kita itu kan hanya pendek 60 dikurangi 20, 20 dari 40 dikurangi balik. Kilo-kilo gini kalau balik, apa sih baliknya 20 tahun? Balik 20 tahun ya. Ya mungkin 12 tahun misalnya, atau 10 tahun. Berarti kan hanya 30 tahun. Sing jenengane urip dibiji, dinilai oleh Allah itu hanya itu. Dan itu ke bapak ini jeneng akhirat. Allah nanti min 30 tahun. Utawa mas lali tahun. Dan apa yang kan boten gale iki. Dadi uripe patang turu tekan turu maneh sing dipikir min baten. Bisa pakai? Jadi Allah nampar, Allah nampar si'ah. Mek iran, orang si'ah. Mek banyu biru, orang si'ah. Si'ah ini apa? Kusik'ah, kusik. Sisa bener. Jadi sholat subuh ini kuwis padang. Mek sholat asar kuwis padang. Amerika, Amerika, Sami. Si sambilnya nak mabuan, mau dunia kanggo asalan mabuan, kisah-kisah mirip banyu. Nyantai sampai asalnya sampai sore sekali. Ini namanya apa orang akan kembali ke masjid? Ini dari tanah masjid. Makiri. Selanjutnya, wah ini jantung saya mabah. Dalam dulu saya sampaikan itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus ada dakwah? Kecelakaan. Alhamdulillah. Dakwah Bapak Ibu sekalian, tujuan dakwah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Sekali lagi, menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Itu benar. Kenapa harus ada dakwah? Ada satu kondisi yang disebut kondisi ideal. Kondisi yang sekarang kita hadapi tidak ideal. Apa yang disebut sebagai realitas? Realitas hari ini kalau tenang kita tinggi. Banyak yang tidak memahami Islam, apalagi melaksanakan Islam. Untuk sampai kepada ideal, yaitu memahami Al-Quran dan Hadis, kemudian melaksanakan Al-Quran dan Hadis, perlu adanya dakwah. Dakwah itu mengantarkan dari kondisi realitas kepada idealitas. Ini dakwah. Maka tujuan dakwah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Melalui, ada Baitul Mal. Ini contoh Baitul Mal Abdul Rahman bin Auf. Ini sarana. Ada yayasan-yayasan, ini sarana. Ada lembaga-lembaga pendidikan, sarana. Ada ormas, organisasi masyarakat. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada macam-macam. Ada dewan dakwah, yayasan, ada al-irsyad, apa lagi? Tidak sarana, bukan tujuan. Nenek onten sing malah organisasi ne, lembaga ne, yayasan ne, dari tujuan keliru. Ya, keliru. Itu sarana. Sarana menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Neng onten sing Indonesia kebablasan. Oh, neng ora iki ora. Neng ora iki ora keliru. Sampai akhirnya hari ini, Bapak-Ibu sekalian, masyarakat kita umat Islam itu terkulak-kulak. Terkulak-kulak berpecah belah. Monggo setiap kulak itu ono satgas. Ini betul. Masing-masing punya satgas. Gue ada pimpinan yang lebih. Masya Allah, ini nanti tim Sumorjo. Ikutnya kendali. Terjadi hampir bentrokan besar. Brimob Semarang sampai datang. Karena apa? Ya sama-sama orang Islam. Sisi-sisi semangate ini maksudnya aku ngasih kadang orang patio. Kenapa sih? Jadi maksudnya semangate ini kok tuh kebablasan mungkin maksudnya kok nek jauh pulau-pulau rapas langsung dipukul jublet masyarakat kaget malah akhir berdengkut wah jual teni berdengkut bagal teni. Terus akhirnya dia masuk rumah sakit. Sampai kemudian ada yang keluar rumah membela anak orang arek ngomong ini. Ya macam problem. Akhirnya terjadi masya Allah ini nek coro berperang dewi-dewi kodo dewi Allah Akbar ini berhadapan sebagai lawan. Ini kan ngeri. Maka mari kita coba masyarakat ini dua belas kalian yang lain aktivis-aktivis yang lain. Kemudian kita coba ngomong ini. Kita pelan-pelan kita proses untuk apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Orang Indonesia mesti memang api sholat jamaahnya rajin mikulan tahu takon kalau tanggane. Waduh, api Pak Indonesia berjenggot itu kalau sunnah. Sunnah. Neng Indonesia gusunya eman-eman kalau tanggane ini kudu. Jadi masyarakatnya kan berpikir jadi kebiasaannya yo api kan jadi sholat jamaah. Lu kalau udah keluar lu takon gitu bahasa kita kan. Waktunya orang keluar itu sampai itu akumulasi pak yang terjadi di sekolah itu akumulasi. Jadi masyarakat sudah sakit marahnya dia kubah udah nyindir dari alat pelampiasan. Kan selama ini saya kurang patriotik ini tuh. Assalamualaikum, gimana ya bicara dengan masyarakat awam dengan baik gitu. Padahal itu mau menonton orang gue, pokoknya Quran Sunnah, enggak bro, Quran Sunnah ini Pak Yoro, itu bingung kembali, dan nonton gak? Ini penting Pak, jadi ini bahasa manusia, ya tolong sesama manusia dengan bahasa manusia. Jadi kadang-kadang ada yang motor itu dua akhirnya memicu satu dengan yang lain, kenapa ini? Bentrok. Oh sekalian aktualisasi, kok bahasanya aktualisasi berapa? Bagaimana mewujudkannya menegakkan tauhid yang murni berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dasar ini Al-Qur'an Sunnah. Ini penting. Mboten dasar ini ku nyesaru dasar itu dasar aku seneng iki kok yo. Bukan seneng dan tidak. Ampun dereki mazhab marmiyah. Apa itu mazhab marmiyah? Jadi mazhabnya itu mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, kemudian segala ya? Apa satu lagi ya? Imam Abu Hanifah, Hanafiyah ya? Imam Malik, Malikiyah. Untuk saya tidak masuk mazhab, malah mazhabnya Marmiyah. Pokoknya namanya seneng Marmi. Jadi Marmiyah itu harus berdasar Quran, Sunnah. Quran Sunnah mawon le memahami aja sakarepe de kesempatan sak arepe dhewe, arepe kulo. Kacau. Harus bagaimana mengikuti pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh? Adalah mereka orang-orang dulu yang saleh. Siapa orang-orang yang dulu saleh yang dijamin oleh Nabi? Khairukum utawa khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Saapi-api sira kabeh utawa saapi-api kurunku. Kurun adalah sahabatku. Kemudian muridnya sahabat dan muridnya lagi. Yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lo sekalian paham ini boleh menyebarluaskan dan memasukkan ajaran Islam, menyebarluaskan dengan mengadakan pengajian, dengan mengadakan macam-macam, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Saya belum sampai ke yang pokok, Pak. Ini pas kalian ini yang mungkin ada 9 poin yang mestinya akan kami sampaikan, tetapi yang terkait ini dulu. Terkait dalam melaksanakan sholat. Sholat fardu di awal waktu berjamaah. Subhanallah, masjid kada, masjid dibangun di mana-mana, yang masyarakatnya tidak dibangun. Pembangunan masjid banyak di teman rusak, ada orang kaya, ada dia datang kepada beliau. Pak, amunten pak, ngembun masjid itu pun bertengkar kok. Ada belum dana, kagum dilarangkan, kagum gedeakan. Anggap ini sama orang kaya ini. Oh, orang-orang mau ke kapan? Ya, Jumatan. Oh, Jumatan. Lagi emang kemarin di kata. Ada isra, ada isra itu soya segede. Ada subuh, soya segede. Hanya ini baik. Saya ini mulai subuh, ya, soya Jumatan. Tak gawe ke masjid. Mikir tadi orang suruh iya dan suruh ke Jumatan masih dirangkutin dan gede-gede turun subuh ya kaya Jumatan ini kan apa? Pembangunan masyarakat. Banyak orang itu bangun masjid ini tidak membangun masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik nih. Hah? Baik itu mal ya? Ini baik itu mal dengan tata itu kerjasamanya Nurul Amal. Oh baru kurangasi nanti Nurul Amin. Ini saya Nurul Amal. Ini satu kerjasama yang baik. Masjid dimakmurkan. Jamaah Masya Allah. Itu juga perlu. Jadi yang saya umat Islam Indonesia mayoritas. Ini singkul mayoritas dikatakan umat Islam mayoritas. Jereng sedoyo sholat gangsal dal. Ini problem. Belum semua sholat lima waktu. Belum sedoyo ganjil melakoni sholat lima waktu. Jadi belum ganda mau ganjil. Nek belum lima waktu ini mau sedoyo ganjil mau ganda. Belum ganjil sholat lima waktu bener. Maka belum genep sholat lima waktu. Ini bahasa Jawa aneh. Apa ini guru bahasa Jawa? Belum ganjil sholat lima waktu. Pantes lah. Kau belum ganjil sholat lima waktu. Berapa tuh? Begitu. Belum semua orang Islam yang berkaitan Islam sholat gansal legal. Sehingga sholat gansal legal belum di awal waktu. Belum di awal waktu. Sehingga di awal waktu belum tentu jamaah. Sehingga jamaah derek mesti ngerti caranya sholat jamaah. Kenapa? Banyak imam yang didahului oleh makmum. Sopir lurus. Di atas aku ini malah Malah ngerti itu. Gimana? Di atas aku malah menyingkir-menyingkir. Maka aku, mas sholatnya merasa suksuran. Kau mesti degi sulit besok si jiwa terbuat komentusan. Orang susah ya Allah ini masyarakat dan awam. Pada salah kesapa dan jangan mendahului si jiwa ojo di si imam loro ojo barengi imam. Tapi telur ojo ngeper. Ngeper kok. Ngeri banget. Mau coba baru ini ya Allah barakallah golin Allah baru. Banyak utawa imam itu gurun sujud wis sujud kula nate teng tanggungan bebes. Suatu saat Rasulullah sube imam ini kaya sumufi Ibrahim wa Musa kaya ketan Ibrahim ini aku makmumnya dulu kok dari kata Allah ini jadi imam makmum yang cerdas atau makmum kerendus ini banyak yang tidak mengilmui sholat jamaah zaman Nabi sholatnya ketika para sahabat belum meresani Kanjeng Nabi ini sujud sahabat belum anda dan berdiri. Nek Rasulullah suruh sujud ke sahabat langsung anda mengatakan ini cara sholat dan lain-lainnya. Terus kalian ini adalah ilmu selanjutnya sholat atau sholat sunat ada tahajud 11 rakaat atau lebih kemudian duha minimal 2 rakaat di rawatib. Ini caranya sebetulnya yang lain sebenarnya, tetapi masyarakat kita ini belum paham topik pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini buat sekalian. Nah. Ini makmum Mas Bu kiri bro kanan penuh. Mundur. Nah ini baru contoh saja gitu kan. Reso ibu itu lagi itu kan apa? Gak punya ilmu. Dia caranya sholat sama sih. Bener. Ibu buat orang menggode. Temen ibu buat orang menggode. Ibu kalah. Saya ngarep dia orang pintar. Kalau parah masih dewe. Nah saya ini apa? Kuat. Kuat. Jangankan di luar sholat umat Islam hari ini jangankan di luar sholat di dalam sholat lain dulu waduh rukun gila betul gila ini pengajian ini ngajak rukun orang yang ngajak oleh musuh insya Allah ini mendukung untuk mari bersama-sama ampun atas yang berbuat suatu kebaikan gila pekerjaan di luar kalau bapak berbuat suatu diewek maka mengajak dakwah mari beramal soleh. Ini saja mungkin bapak ibu sekalian pak proses integritas yang kritis dan negosian. Ya pak ya bapak ibu ya di sini masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan kapan-kapan mudah-mudahan bisa suara lagi sehingga nanti ya dari tali silaku bapakin makan oh tanya gimana ada waktu tanya. Gimana Ustaz? Ya. Enggak apa-apa sih, itu lah. Oh, itu kan siap-siap. Ibu, nek kula saged yang berhubung di Indonesia ini, Mas. Berhubung di Indonesia itu banyak sekali musala-musala. Bagaimana kedudukannya antara musala dan masjid? Padahal Rasul sudah ngendika, sing sapa wae salat subuh berjamaah, diteruske dzikir maca Quran, terus salat Isya utawa salat Maghrib, wah ganjarane padha karo haji lan umrah. Untuk saya itu soalnya seperti itu ngamalnya di musola itu sebagaimana? Ya. Oh, ya. Satu ya, asal tadi bapak siapa? Pak Mul Mutakin. Pak Mul Mutakin. Ya. Ibu bapak sekalian, ibu-ibu sudah preso jawabannya belum? Kedere. Berarti kau jawab ya? Berarti saya ditenggol ya? Nomor jenggol tuh? Nomor jenggol. Bapak sekalian, masjid musola langgar itu sebetulnya sama. Langgar masjid musola hanya di dalam bahasa Indonesia nek musola itu adine masjid adine masjid jadi modelnya masjid tempat sujud musola tempat sholat nek zaman Nabi musola itu bukan musikan bentuknya seperti ini tapi musola itu tanah yang lapang waktu itu musola itu ada di pintu gerbang Madinah bagian utara. Itu ada musola yang oleh Nabi digunakan untuk sholat id, Idul Adha dan Idul Fitri itu di musola. Nah, musola itu namanya tempat lapang. Tapi Indonesia itu ada musyola, langgar dan sebagainya. Udah langgar malam-malam itu sebagai pelecehan. Sholat itu nomor dua dan boleh dilanggar. Syarat pertama dua, sholat dan boleh dilanggar. Boleh sholat dilanggar. Maksudnya sholatnya dulu sholat. Tidak apa, tetaplah tahiyatul masjid. Walaupun nol, tahiyatul musholat walaupun nol. Boleh masjid musholat sama. Lah, ini musholat dalam sih, nggak pernah salah. Kan biasanya yang dalam itu kamar. Apa itu musholat? Tahiyatul musholat itu nggak kenal. Betul ya? Ini yang memang di situ tentunya nggak ada jamaah masyarakat satu beratan di situ. Dan di situ memang ada kehormatan untuk masjid. Tapi itu tidak perlu jumatan. Tidak apa? Iya. Tidak apa? Gitu. Yang jelas itu sholat jamaah. Begitu. Setahu kami seperti itu. Lepas kata mau orang mau tahiyatul musola, mungkin musola, masjid dan masjid kalau Jumat ada yang membedakan masjid dan begitu. Bahkan misalnya sholat Jumat pun tidak di masjid boleh. Misalnya kita sudah berpergian, betul loh. Misalnya ini sudah Jumat kan bisa di tanah. Al-ardu kulluhal masjidun. Satu-satu bumi itu kafe masjid. Al-ardu kulluhal masjidun. Ning nek jauh nek piyantun ingkang tindakan musafir itu tidak wajib, tidak harus, okay? Tidak harus jumatan. Karena yang jumatan itu harusnya orang yang mungkin. Lan boten-boten kemudian kok jumatan dijamak kalian asal. Ini juga penting tidak lalu tindakan mampir masjid melu jumatan melu korban jamak asal tidak ada. Lan sinadat imah Arab Saudi dalam fatwanya tidak boleh karena Jumat berdiri sendiri. Sementara jamaah itu adalah duhur dan asar. Itu begitu Pak. Jadi, makasih. Seperti demikian Bapak sekalian tanya jawab kalau ada lain kali sudah nanti itu. Sudah tanya ada harus ada acara lagi mungkin yang perlu kenapa sih menek walaupun tidak harus berubah tapi benar berkonsultasi kesehatan saya kira sangat baik sekali karena nek sakit sehat ibadah bisa maksimal. Nek kudunya ini ku jadi nggak ngaduk mah cuma nanggutan sakit karena gerak kudu berdiri kudu dan akhirnya pun tiduran kan emang nilai terus yang berdiri berkata aku kau lihat astagfirullahaladzim jawabku innallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.